بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, setelah semua kosong, dia kemudian beramal kebaikan dengan zikir. Kalau dosanya sudah hilang, amal baiknya sudah ada, kemudian wafat saat itu. Lihat-lihat sini. Kebaikan yang muncul setelah kotorannya hilang. Kotoran hilang, baik muncul. Dalam bahasa Arab disebut dengan birrun. Birrun, al-birru. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 92. Posisi paling kiri sebelah atas. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Birrun. Kalau kebaikan ini melekat pada pemiliknya, misal sebelum berangkat haji, maaf ya, maaf gitu, senang membicarakan keburukan orang. Pada saat wukuf di istighfari, hilang itu. Hilang itunya dilontar saat jumarat. Begitu dilontar, hilang, pulang ke sini, Masya Allah, sifat itunya hilang, jadi senang membicarakan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan yang lahir setelah yang jeleknya hilang disebut dengan birrun. Kalau melekat pada pemiliknya disebut dengan mabrurun. Dari sini muncul istilah haji mabrur. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima, tapi haji yang bisa merubah perilaku pemiliknya dari sebelum berangkat haji dengan setelah lahir kebaikan-kebaikan. Itu poinnya. Karena itu kalau sudah dosanya gugur misalnya, kebaikannya muncul, wafat dia dengan menyandang haji mabrur, ya surga jelas. Karena dosa terampuni, amalan banyak. Makanya orang Arab ketika pulang orang-orang dari haji itu sering menyebut misalnya ya haj, pak haji, hajah, bu haji. Itu bukan gelar, bu. Itu pengingat, pak. Jadi kalau di Arab misalnya ada orang baru pulang dari haji, marah-marah di bandara, mana koper saya nih? Misal, itu penjaga akan mengatakan, ya haj, pak haji, maksudnya bapak baru haji, pak. Sayang kalau kotoran tadi buang mendapat surga, bapak jauhi surga lagi dengan kalimat-kalimat yang buruk. Di haji itu bukan gelar, bu, pak ya, karena nggak ada ibadah itu pakai gelar. Kalau pakai gelar nanti Ustaz Dadang banyak gelarnya, kan SHI, apa SHI, sholat haji infak misalnya, nggak ada ini. Di sholatnya sholat haji ya haji. Di kalimat haji itu pengingat. Kalau ibu disebut bu haji, misalnya bu haji, ah itu bukan kalimat gaya, bukan. Itu maksudnya pengingat, bu. Itu Allah mengingatkan melalui lisan orang lain. Ibu sudah haji, jaga ya, jaga, dijaga seumur hidup. Ya, masya Allah. Bu Nina lewat aja. Bu Haji Nina, oh iya. Nah, itu berubah itu. Nah, sama persis ketika orang di haji itu dia mengoreksi diri, tobat. Syarat pertama masuk surga. Dia beramal kebaikan, terkumpul amalan, surganya sudah menanti. Orang yang tidak menunaikan haji, diberikan kesempatan 10 hari. Yang pertama Allah berikan sebelum dia beramal, mengampuni dosa-dosanya. Bukankah sama dengan yang pertama? Orang haji, tobat, terampuni dosa. Yang tidak haji diberikan peluang ampunan dosa. Sama tidak? Sama. Yang kedua, orang haji beramal saleh, kita pun kata Nabi harus mengisi 10 hari ini dengan amal saleh. Sama? Sama. Tapi tidak setiap orang yang mendapatkan 10 hari pertama mendapat esensi haji, kecuali mengikuti tuntunan sunnahnya.